بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. InsyaAllah kita akan melanjutkan kalamnya Syekh Mukbil rahmat ta'ala terkait dengan kisah terbunuhnya Syekh Jamil Rahman Rabgoni rahimahullah ta'ala. Dan kita kembali kepada khutbatul hajah yang dibawakan Syekh Mukbil, membawakan dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa intul wa intalwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu aydilu wa aqrabu lit taqwa. Kemudian juga hadis yang setelahnya dibawakan oleh beliau tentang baiat yang diambil para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah wa annakula bil haqqi haitsuma kunna la nakhafu billahi laumata laim. Dari khutbatul hajah ini kita mengetahui lanjutan dari kalamnya Syekh Mukbil, bahwasanya seorang itu wajib berkata benar walaupun terkait dengan diri kita, walaupun nanti madaratnya mengena kita atau mengena keluarga kita, kita wajib ngomong benar. Demikian juga kita tidak boleh takut dengan celaan orang yang mencela dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tahu bahwa Sang Pemurah Rahmat Allah setelah khutbatul hajah tadi menjelaskan tentang apa yang harus dijelaskan walaupun menyangkut nama-nama orang tertentu. Di antaranya adalah menyangkut nama kelompok seperti Ikhwanul Muslimin IM yang disebut oleh beliau dengan Ikhwan Muflisin. Disebut oleh beliau Ikhwanul Muflisin. Apa makna muflis? Muflis adalah bangkrut. Dalam sebagian kitab beliau, kenapa disebut Ikhwanul Muflisin, ikhwan-ikhwan yang bangkrut? Karena usaha yang digembar-gemborkan untuk menegakkan daulah Islamiyah sampai hari ini semuanya adalah bangkrut, enggak pernah kunjung datang. Ini sebagian penjelasan dari Syekh Mukbil dalam sebagian kitabnya yang pernah kita lewati. Karena beliau menyebut dengan sebutan Ikhwanul Muflisin ini banyak tempat di setiap kitab beliau. Dalam Qiratul Asyrita, dalam Jawatul Sa'il, dalam Tahfatul Mujib, dalam Kamul Ma'anid, dalam Al-Makhraj Minal Fitnah, dan juga dalam kitab ini yang sekarang kita baca. Beliau menggelari dengan gelar Ikhwanul Muflisin, ganti daripada Ikhwan Muslimin. Ini namanya apa? Dipelayatkan. Dan gelar-gelar seperti ini, beliau banyak menggelari ahzab ataupun kelompok-kelompok yang ada di Yaman yang sangat banyak sekali, seperti Jum'iyah Al-Hikmah. Beliau menyebuti Jum'iyah Al-Hakamah. Al-Hikmah maknanya jelas hikmah, tapi kalau Hakamah maknanya adalah besi yang ditaruh di mulutnya kuda untuk mengendalikan kuda, namanya apa? Al-Hakamah. Kemudian dikatakan di sana ada namanya Hizbul Hukm. Ini gelar dari Hizbul Haq, partai hak, partai kebenaran bahasa Indonesianya. Ini untuk Syiah, miliknya Syiah. Saya belum mengatakan Hizbul Haq. Haq itu adalah tepung. Haq itu apa? Tepung, partai tepung. Artinya ketika ada tepung mereka dukung. Bahkan digelari dengan tambahan apa? Hizbul Haqul Burdukon. Hizbul Haq Burdukon. Pertukuan itu adalah tepung yang dibikin dari yang namanya sama, yang dibikin dari sebangsa apa? Kalau di sini kecubung yang mendemi, terus apa lagi? Daun ganja atau tembakau paling minim yang ditaruh di dalam sini, kecil dimasukkan ke ujung sini. Nanti di situ disap sampai habis. Itu namanya hukul berdugon, tepung. Nah itu, saya pun nyari-nyari di kampus nggak jumpa. Apa hukul berdugon? Ternyata itu pelayatan. Kita nyari di kampus nggak ketemu. Kita nyari di kampus itu apa nang makna hukul berdugon? Ternyata itu adalah nama khusus yang orang Yaman menamainya, seperti kot dan semisalnya itu. Jadi itu semacam kot yang dihaluskan, tumbuh halus kemudian dimasukkan di sini. Dinamai dengan syama. Kalau bahasa Pakistannya atau Afgannya niswar. Niswar. Ya kan? Nah, niswar itu dimasukkan di sini. Nah, ini gelar yang dipakai oleh Samukbul untuk menggelari partai Hak, Hizbul Hak, partai kebenaran miliknya Syiah. Dan juga ada Hizbul Ahrar, Hizbul Ahrar. Semua mengalami Hizbul Ahrar, partai kucing. Hizbul Ahrar. Nah, hir itu kucing, jamaknya Ahrar. Hir itu kucing. Nah, seperti ini Ikhwanul Muflisin. Di mana-mana kita jumpai kalamnya beliau, Ikhwanul Muflisin. Ikhwanul Muflisin banyak sekali, ratusan tempat dalam kitab beliau. Maka kalau itu, ya kan, perhatikan, sering kita menyebut seperti PBB, partai bulat-bulat, kayak apa? Batang Wedhus. Nah, itu sudah sejak dulu kita sebut seperti itu. Ya kan? PKS, partai Ketok Suwe. Nah, dan yang semisalnya PAN, partai apa? Nah, itu dan ya, banyak sekali. Jadi gelar-gelar seperti itu sudah lama diberikan oleh Samukbul terhadap mereka, dan kita pun menjumpai kalamnya beliau ini setelah kita sering menyebut gelar-gelar dengan gelar yang tidak apa, yang tidak enak didengar. Ternyata Samukbul juga banyak sekali menggelari mereka seperti itu. Jadi kalau siapa yang menggelar dari para ulama, Samukbul. Ya kan? Bahkan kita menjumpai bantahnya apa dari Fatwa Imamatul Da'wah, membantah sebagian orang-orang yang menentang dakwah, dakwahnya sangat berbahaya dengan apa? Dengan Ibnu Jirjiz ala wazini Iblis. Al-Iraqi, Daud Al-Iraqi, dia Ibnu Jirjiz. Ya kan? Kata Syekh Abdul Latif kalau tidak salah itu disebut dengan anta ismuka ala wazini Iblis. Ibnu Jirjiz ala wazini Iblis. Baik. Maka di sini tolong diperhatikan. Walabbasal ikhwanul muflisun. Nah. Ikhwanul muflisun membuat talbis. Ala katsirin min ahli ilm hatta qalu innal jihad al-afghani fardhu ain. Jadi ikhwanul muflisun atau ikhwanul muslimun membuat pengkaburan, bikin talbis atas banyak dari kalangan ahli ilm sampai mereka itu bilang innal jihad al-afghani fardhu ain. Nah, jihad afghani itu dikatakan fardu ain. Wa hadza kalamun kalamu man la yatri. Wa hadhi fatwa man la yatri. Ayyukala al-jihad fi Afghanistan fardu ain. Ini seperti dulu kisahnya jihad Ambon, ya kan? Disebar oleh Ja'far dan kawan-kawannya apa? Fardu ain. Ketika ada fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin dari pihaknya Ibnu Ida minta fatwa ke sana, bukan fardu ain, disembunyikan. Supaya fatwa pemerintah dia apa? Yang laris di pertengahan kaum muslimin dan yang mengatakan bukan fardu ain, fatwa ini jangan sampai diketahui oleh orang. Ini sudah sering terjadi dari kalangan orang-orang yang ingin menguasai lapangan. Walaupun cara Yahudia pun harus dipakai. Nah, seperti kaum muslimin bikin pengkaburan sehingga mereka bilang bahwasanya jihad al-afghani adalah fardu ain. Makna fardu ain maknanya adalah far, Dan makna ini al-jihad dalam Islam dan makna fardhu ain fa ma'nahu anna al-muslimin fi jami'il bilad al-islamiyah yajibu alaihim ayyadhabu jami'an wa yabqau fi Afghanistan hatta yutahhiruha minasyuyu'iyyin. Jadi makna jihad Afghanistan adalah jihad fardhu ain. Jadi sesungguhnya kaum muslimin seluruhnya di negeri-negeri Islam wajib atas mereka untuk pergi ke sana seluruhnya dan tinggal di Afghanistan supaya bisa mereka sampai sehingga mereka bisa membersihkan Afghanistan dari komunis. Wa biladul muslimin mulghamatun bisuyuiyin wal ba'siyin wa nasiriyin wa laysa ladaihi ulad al-afghaniyin ma yaqumuna bihi law atahumul muslimun. Fadil fatwa mahzalatun. Sedangkan negeri-negerinya kaum muslimin mulghama. Tahu mana mulghama? Dibom dengan apa? Suyuiyin dan Baksiyin dan Nasirin semuanya komunis. Suyuiyin, Baksiyin, Nasirin ini semuanya adalah kelompok-kelompok kafir semuanya. Mana Nasirin adalah apa? Pengikutnya apa? Jamal Abdul Nasir. Komunis. Mana Baksi ini adalah pengikutnya Saddam dan Saddam ujungnya pengikutnya adalah dari apa? Dari Kristen. Jadi negeri-negeri kaum muslimin dibom dengan suyuiyin dan baksiyin dan nasiriyin semuanya dari kalangan kufar. Walai salah di al-Afghaniyin mayakumu nabi law atau muslimun. Nah, sedangkan orang-orang Afgan gak mampu untuk apa yang mereka harus lakukan. Seandainya datang kepada mereka kaum muslimin seluruhnya. Kalau datang kemudian seluruhnya kaum Afghanistan, terus apa yang mau dilakukan orang Afghanistan? Kaum muslimin seluruhnya dari seluruh dunia datang ke sana? Karena fardu ain, jadi semuanya datang ke sana, kemudian di sana mau diapakan? Walaysa ladai afghaniyin ma yakmuna bihi law atahumul muslimun. Jadi saya datang mau diapakan? Cuma fatwa fardu ain ini juga memang pernah dari Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan beliau Syekh Nasir ini terkenal dengan orang yang diberi oleh Allah kemampuan jadal, ahlu debat. Sehingga dikepung ulama Madinah, dengan banyak ulama Madinah mengepung beliau, tapi semuanya terdiamkan, tidak bisa menjawab. Terkait dengan masalah jihad fardu ain ini di Afghanistan. Ini kisah dari kawan kita, Abu Hafs Al-Libi. Mengisahkan kepada saya dulu ketika saya di Mekah bahwasanya Syekh Nasir memang orang yang diberi oleh Allah kemampuan dalam masalah jadal. Ya kan? Jadi ketika dikepung oleh ulama Madinah, tatkala beliau menetapkan jihad Afghanistan dan jihad fardhu ain, walaupun posisinya sudah kalah, tapi lawannya terdiamkan. Posisinya kalah. Syekh Nasir ini posisi dalilnya lemah. Tapi belum lemah, karena pandainya mengolah kalimat, lawannya terdiamkan. Fadil fatwa mahzalatun. Mahzalah ini fatwa yang sifatnya fatwa yang ya fatwa guyok no wong. Fatwa guyok no wong. Ayo. Nah, fatwa guyok no wong memang banyak. Fatwa bikin orang ketawa itu banyak. Ya kan? Dan kita kalau antum belajar dalam kitabnya seperti kitabnya Syaukan yang Ta'ala dalam kitabnya Syaikhul Jarar memang ya kan, pendapatnya alul beda itu kadang menangiskan, kadang mengetawakan. Ya kan, kadang menangiskan, kadang juga mengetawakan. Kalau kita renungi, sedih kita. Tapi kalau kadang kita mendengar, apa kita? Tawa. Kok ada fatwa kayak begini? Gitu? Tawa. Daib. Wa'adhan talbisatun ukhra. Dan juga di sana ada beberapa pengkaburan yang lain. Wa'adhiyadhar anna maksudahum wa alla tujad da'watun da'watu sunnatin. Nah. Di sana juga ada talbisat pengkaburan yang lain dan yang nampak dari talbisat tadi tujuan mereka adalah supaya tidak ada da'wah sunnah. Ya kan? Artinya semuanya harus pergi jihad. Jadi dakwah di belahan bumi ini sudah enggak ada lagi, semuanya jihad ke Afghanistan. Ini yang diinginkan. Jihad semuanya di jihad. Maka itu sebagian mereka dikatakan jihadiyin, kalau kita duduk di masjid ya kan mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, ini kan kapan kaum muslimin tertolong katanya. Jadi bagaimana tertolongnya? Jihad. Jihad. Nah, itu. Kalau sibuk mengajarkan kaum muslimin tentang agama yang benar, tentang sunnah yang benar, pemahamannya benar, membantah khurafat, membantah syirkiyat, katanya kapan kaum muslimin tertolong? Sedangkan di Palestina, di Suriah, di mana-mana kaum muslimin tertindas. Jadi ayo kita ke sana. Padahal mereka sendiri juga enggak berangkat. Kompor tok. Nah, mereka juga enggak berangkat. Kompor tok. Nah, satunya minyaknya habis, yang lain datang lagi bawa minyak biar kompornya terus nyala. Mereka sih enggak berangkat, tapi yo dia. Ketika si bom belajar seperti ini di. Seperti mengkondisikan kaum muslimin di atas sunnah, menjauh dari ahlul bidah, ya kan? Ya kan? Kapan tersalurkan dakwah ahlus sunnah kalau kita terus resiko besar, resikonya apa? Resiko mana tidak jelas, akidah enggak jelas, ngomong benar enggak tercapai. Kenapa? Karena demi apa? Laf-lafah. Jangan sampai ngomong benar. Kenapa? Kalau kita ngomong benar, laf-lafah ini bubar. Laronya bubar. Nah itu. Itu teori mereka. Ini teori mereka. Perhatikan. Jadi kapan tersalurkan agama ini, pemahaman ini kalau kita enggak bawa kepada mereka? Maka kita harus jadi guru di universitas tersebut, di fakultas tersebut, ya kan? Di SMA tersebut dan semisalnya. Harus kita jadi apa? Anggota parlemen. Kita jadi anggota dewan. Kita anggota ini ya. Itu harus apa? Harus seperti kenapa? Karena biar dakwah ini tersebar. Minimal kita apa? Mewarnai. Nah, ini bahasa yang mereka kan. Kamu tahamalu alaina qabla hadza, qabla hadza. Bagaimana mereka ini tahamalu? Apa tahamul? Kamu dalam menanya. Belalah. Apa? Tahamul ini ringkasnya ya. Ringkasnya berkata itu di luar kebenaran. Nah, membuat isu, membuat macam-macam. Nah, itu. Ringkasnya ada sedikit perkara yang itu ditekankan yang kadang sedikit melampaui batas. Nah, lima tatu samuna, mereka bilang lima tatu samuna anfusakum ahla sunnah. Ini mereka bilang seperti itu, ya kawan muslimin. Kenapa kalian menamai diri kalian dengan ahlu sunnah? Fa antum mutasaddidun, wa antum munafirun. Kalian orang-orang yang keras. Kalian orang-orang yang bikin apa? Bikin lari. Nah. Wa adal isim munafir. Nama ahlu sunnah ini adalah nama yang munafir, nama yang bikin orang enggak suka. Tusammuna anfusakum bi ahli sunnah, kalian menamai diri kalian dengan ahli sunnah. Ini adalah nama yang munafir. Apa munafir? Membuat orang ya lari. Wa kata dan seterusnya seperti itu. Yahummuhum alla yujad fi saha ghairuhum. Nah, yang paling inti adalah di sisi mereka itu, nah, dalam saha ini jangan ada selain mereka. Apa maksud saha? Apa? Saha al-Islamiyah. Artinya apa? Dalam lapangan dakwah ini jangan ada selain kecuali mereka saja. Selainnya jangan tumbuh. Ngapun? Nah ini. Maka oleh itu, orang-orang seperti kita ini dihabisi keras. Kenapa? Kalau sudah begitu manusia semua enggak percaya, yang ada cuma mereka saja. Nah itu. Jadi yang mereka ada yang sekarang ini yang sibuk berpartai, ya biar ayem, enggak ada yang mengomentari, enggak ada yang mendengarkan ketika ada komentar. Kenapa? Karena semuanya orang sudah dikibuli, dikelabui semuanya, dikasih pengkaburan. Nah, antum datang ke Pantura sana, dari Tuban sampai ke Surabaya. Mau kemana ngasih ke Lamongan? Awas. Apa yang diawaskan? Keras. Seperti itu. Datang ke situ, pucuk situ, nggak ngitan ngulon sampai Semarang kono, sampai tuh Surabaya. Mau ngasih kemana? Ya kan? Kok pakai kopiah, pakai jubah, ya, bawa tas, mau kemana? Mau ke Lamongan? Mau siapa? Maksud keras. Ya, situ dunia. Kenapa? Kalau semua sudah orang sudah percaya semuanya sama dengan omongan itu, enggak ada selain lagi di lapangan kecuali mereka. Nah, seperti itu. Ngapun? Demikian juga. Biar nanti di lapangan enggak ada kecuali mereka, sudah enggak ada lagi nama saya mukbil, nama enggak ada. Jadi yahumuhum alla yuzat fi saha ghairuhum. Yang paling penting di sisi mereka itu janganlah ada di lapangan dakwah ini kecuali mereka saja. Maka tarasna ahwalahum wa illa famadarisu tahdil Qur'an yajibu an tusajja am yajibu an tuhattam. Nah, kami telah mempelajari keadaan mereka. Kami telah mempelajari tentang keadaan mereka. Keadaan ekonomi muslim ini kami telah pelajari. Kayak apa kelakuan mereka. Wa illa kalau lah kita enggak ngomong sebagaimana kita omongkan. Lihat, famadarisu tahdil Qur'an. Apakah wajib untuk disemangatkan ataukah wajib untuk dihancurkan? Kama qala al-khabis hikmatiyar, sebagaimana perkataan si khabis ini, si busuk ini hikmatiyar. Kenapa? Karena ya kan? Beberapa madrasah tahdzul Quran yang ada di Kunar dan tempat lain yang tabi' ngikut nyabang ke Kunar semuanya dihancurkan habis. Sekarang tinggal satu di antara dua pertanyaan yang harus dijawab. Apakah madrasah-madrasah menghafal Al-Quran ini semuanya harus dihancurkan? Atau memang harus disemangati? Seharusnya harus disemangati. Tapi kenyataannya apa? Di bumi hanguskan oleh Hikmatir dan kawan-kawannya. Maka oleh itu Sahabatul Samad Al-Hindi yang tinggal di Madinah. Aslinya orang dari India. Tinggal di Madinah. Anaknya namanya Fadil. Fadil. Ikut jihad di Afghanistan. Datang ke waktu kejadian Kunar ini, datang ke pesawat. Beliau mengatakan, Hikmatiyar asadduhum kufron. Paling kafir dari Hikmatiyar. Nah, gara-gara menghancurkan apa? Dakwah Tauhid di Kunar. Hikmatiyar adalah asadduhum kufron. Mereka kufar dan yang paling kafir adalah Hikmatiyar. Tapi Samubil mengatakan khabis. Sahabat Samad ini, ya kan? Yang punya anak namanya Fadl. Di ikut jihad di Afghanistan. Kita kumpul sama beliau ini. Ketika itu Sahab Samad ini datang ke sana dan melihat kenyataan seperti itu, maka beliau mengkafirkan Ahzab yang ada 8 tadi, yang paling kafir adalah Hikmatiyar. Wa qadhaba ahadu ikhwanina ilaihi wa qala lahu madarisu tahdil Qur'an wa iqamatul hudud qala la laisa hada waqtaha. Jadi sebagian kawan dari kita atau saya mobil datang kepada Hikmatiyar. Ya kan? Maka dia berkata kepada dia, ini madrasah tahfidzul Quran dan juga iqamatul hudud. Jawabannya apa? Gimana kalau kita negakkan semuanya? Jawabnya ini bukan waktunya. Laisa hadza waqtaha. Ini belum waktunya. Nah, Bum. Padahal di Kunar setelah tegakkan hudud juga beberapa madrasah Al-Qur'an, madrasah penghafal Al-Qur'an adalah banyak sekali. Wal nabda'u awalan biha ulai wahabiyah katanya. Jadi dia ini enggak kepengen negakkan tahfidz Al-Qur'an, iqamatul hudud ini enggak kepengen. Yang paling utama adalah kita mulai untuk menyerang Wahabiyah dulu. Paham? Jadi ringkasnya, sebagian ikhwah datang ke Hikmatiyar supaya di tempatnya ditegakkan madrasah menghafal Al-Quran, tegakkan hudud. Nah, dia bilang ini belum waktunya. Apa yang perlu dimulai? Ini Wahabi harus dihabiskan dulu. Afum. Alladzina yuriduna tamsatu rasina, yakni taqalidana. Mereka Wahabi yang ingin menghapus warisan nenek moyang kita, takolid kami, apa takolidnya itu? Adat atau dikatakan apa? Peradaban-peradaban kami harus dihanguskan oleh Wahabiyun itu. Jadi maunya apa? Maunya yang mati hari ini, peradaban-peradaban yang menyelisih syar'i, bahkan sebagainya adalah syirik dan maksiat, ini semuanya maunya dilestarikan. Sementara Wahabiyun ini maunya apa? Menghapus itu semuanya. Mahfum? Maka itu salafiyin di mana-mana kalau konsis dengan sunnah, ya itu. Gelarnya dari orang-orang yang bodoh mereka menggelar apa? Orang itu mau apa? mau menghapus semua peradaban kita. Peradaban yang syirik, yang maksiat, yang bid'ah, semuanya itu ini mau dihapus oleh itu salafin salafiyin itu. Nah, maka enggak menerima. Mabum. Ya. Dan ini sudah wakil di mana-mana, fakta di mana-mana seperti itu. Wa qad faqad kaffaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa Syekh bin Baz wa jama'an min ulama'il muslimin, dan juga dan demikian mereka juga telah mengkafirkan Ibnu Taimiyah, mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengkafirkan Ibn Baz, dan mengkafirkan banyak dari karangan ulama kaum muslimin. Irisnya, ikhwanul muslimin ini yang dikenal dengan ikhwan muflisin, di sisi mereka itu di dalam lingkup mereka banyak jamaah takfir. Kita dengar sendiri bahwasanya Syekh bin Baz dikatakan kafir. Kenapa? Karena ya kan? Karena di negeri Saudi Arabia, dan Saudi adalah anaknya apa? Anak emasnya George Bush. Nah, itu. Maka bin Baz disebut dengan bin Bush. Nah. Demikian mereka bilang. Fal khurafa fi Afghanistan la tungkaru wa la yunkiru ila a'ma basira. Sedangkan khurafat, perkara-perkara khurafat di Afghanistan, ini perkara yang enggak asing. Ya kan? Tidak asing. La tunkar. Tidak diingkari perkara-perkara yang sifatnya wujud. Wala yungkiruha. Dan tidak ada yang mengingkari tentang wujudnya khurafat, ya, kecuali orang yang memang hatinya gelap. Buta. Nah, jadi tentang khurafat yang ada di Afghanistan ini, perkara yang tidak asing. Yang mengingkari tentang wujudnya perkara khurafat di Afghanistan, tidak ada yang ada kecuali orang yang hatinya buta. Maka itu di negeri kita ini juga seperti itu. Khurafat menyebar di segala penjuru negeri kita ini. Kekufuran, kesyirikan juga menyebar di mana-mana. Tapi apa dikatakan, Pak? Baldatun thayyibatun wa rawarobun ghafur. Nah, itu. Negeri yang apa? Yang thayyibah juga dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapat? Ya kan? Bahkan termasuk apa? Negara yang penuh dengan kebaikan. Islam bilangannya berapa? 95%. Nah, dan semisalnya kalau khurafat dan semisalnya kalau diingkari, ini adalah mencap belah. Fakuburun musayyadatun wa haruzun wa zaim wa du'aun mustaghasat wa yudawsatun bighairillah. Nah, di Afghanistan kubur yang musayyadah, kubur yang diagungkan, yang dimegahkan. Harus ini apa? Jimat-jimat. Ya kan? Harus, biasanya tahu harus taruh di sini, gantungkan anak kecil, biasanya apa dikasih apa, nah, kalung kemudian ada segi empatnya itu dijahit, nah, ada tulisannya apa bak tak tak sajak dan semisalnya itu, nah, itu namanya harus dan azaim jimat-jimat, nah, dan doa juga minta pertolongan dengan selain Allah SWT. Ini di Afghanistan menyebar, nah, seperti negeri kita ini. Watamatul kubro sibukatullah mujadidi, ini nama orang. Sibukatullah mujadidi nama orang. Alladzi wasaba ala sultah tamal kubro, bencana besar. Bencana besar yaitu apa? Berupa sibukatullah mujadidi, ini bencana besar. Ternyata dia yang wasaba ala sultah, yang langsung meloncat ke kursi ke kekuasaan sebagai presiden. Sibukatullah mujadidi sufi haluli amilun li Amerika wa amilun li Iran wa amilun li Najibullah. Najibullah itu adalah presiden Afgan yang kabur, nah, diserbu oleh 8 kelompok tadi yang telah menghancurkan Kunar, baru mereka semuanya berangkat ke Kabul. Nah, tiba-tiba Sayyidullah ini yang dia langsung menduduki kursi kekuasaan di Kabul, sementara dia adalah sufi hululi. Teman hululi manunggaling Mandungaling kawulogus gusti, itu namanya hulu hululi. Nah, menyatunya hamba dengan Allah. Nah, dia adalah amil, anteknya Amerika, anteknya Iran, anteknya Najibullah komunis, dan anteknya Dohir Shah. Ini semuanya orang-orang jahat. Waqad dhuiba ilayhi wa qalu lahu an hadzal amr faqala innal ahzab sab'a sataqdamu ala kunar. Dan telah ada orang yang pergi ke sana, ya kan, ke Sibwatullah ini. Maka dia bilang bahwasanya 7 kelompok ini akan datang menyerbu Kunar. Illa yataraja, kecuali kalau apa? Kunar ini rujuk. Maksudnya apa? Harus mengikuti apa? Mengikuti peradaban-peradaban yang ada di Afghanistan. Badiyatoma al-Kubra, inilah bencana yang sangat terbesar, musibah besar. Mahfum? Jadi Sibghatullah ini seorang yang disebut dengan bencana besar oleh sang mukil. Wa mutu zaman kulna li ikhwanina innana la natawaqqa an takuma daulatun islamiyatun fi Afghanistan. Dan sudah lama kami katakan kepada saudara-saudara kita bahwasanya kami enggak punya anggapan kuat, enggak punya prediksi akan tegak daulah Islamiyah di Afghanistan. Wa jazakumullahu khairan faqad qamu bi hazimatir rus bi kasri rus. Dan tapi walau demikian kita semua kita berdoa semoga saja Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang kebaikan. Mereka telah melakukan, telah melaksanakan dengan apa? Dengan menghancurkan, mengalahkan rus dengan merus apa namanya? Mengalahkan rus Rusia. Ya. Fayuskaruna ala hadza, maka disyukuri atas usaha mereka ini bahwasanya mereka bisa mengusir rus, mengusir Rusia dari Afghan. Amma qiyamu daulatin islamiyatin fi Afghanistan fa awwalu man yuharibuha hukumatul muslimin. Adapun tegaknya daulah Islamiyah, tegaknya negeri Islam di Afghanistan, maka yang paling pertama yang memeranginya adalah pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Nah, jadi pertama yang enggak terima itu adalah pemerintahnya kaum muslimin. Saya tegak di sana daulah Islamiyah, yang paling pertama kali enggak terima adalah siapa? Pemerintah kaum muslimin. Ini yang memeranginya. Wa qabla sanatain, kata ba ilayya al-akh Jamilur Rahman rahimahullah taala wa qala innana qadimuna ala intikhabat. Fal nadkhulu fiha wa dalam nadkhul fiha wa uzilna fasayuhawiluna fasayahuluna bainana wa bainad da'wah. Dua tahun sebelum ini al-akh Jamilur Rahman rahimahullah taala menulis kepada saya dalam surat isinya pertanyaan. Beliau saya zaman ini berkata kami akan maju masuk ke pemilu. Apakah kita masuk? Kalau kita enggak masuk, kita akan dikucilkan. Dan setelah itu mereka akan menghalangi antara kita dengan dakwah. Jadi akan menghalangi dakwah. Artinya Syekh Jamil sebelum ini pernah tanya kepada Syekh Mubil bahwasanya beliau akan masuk ikut dalam pemilihan umum. Bagaimana? Masuk enggak? Kita apa boleh masuk? Kalau kita enggak masuk, kami akan dikucilkan. Setelah dikucilkan, mereka akan menghalangi kami dari dakwah. Fa'ajabtu anhu innani ansahuka allata tadkhula fil intikhabat li'annaha taghutiyatun tsumma dakhala fiyya wa ana a'tabiruhu mukhti'an. Maka aku jawab atas pertanyaan Syekh Jamil tadi, sungguhnya saya nasihatkan kepada engkau wahai saudara kita Jamilur Rahman, jangan kamu masuk di pemilihan umum. Kenapa? Karena intikhabat adalah taghutiyah. Kemudian tetap masuk. Saya sambil masuk juga intikhabat dengan alasan supaya nanti enggak dikucilkan dari apa? Dari saha Islamiyah dalam dakwah. Dan kata saya mobil wa ana atabiru mukhtian, dan saya memiliki nilai terhadap beliau ini adalah saya nilai orang yang salah. Artinya Syekh Jamil salah dalam dia tetap masuk ke intikhabat ke pemilihan umum. Walaupun alasannya katanya kalau nanti enggak masuk akan dikucilkan dari dakwah. Akan dihalangi dan semisalnya. Tapi belum demikian Syekh Jamil mengatakan tetap enggak boleh. Tapi buktinya walaupun masuk pun ujungnya apa? Ujungnya apa? Bukan dikucilkan tapi apa? Malah dibunuh. Nah itu tengok. Jadi dituruti pun kalau memang konsis dengan kebenaran harus apa? Harus dibunuh. Kebatilan itu pun kalau kita turuti satu langkah, dua langkah, tiga langkah, kemudian kita enggak ngikuti semuanya, tetap juga akan kita di apa? Tetap juga apa? Diserang. Enggak akan dibiarkan. Maunya apa? Dakwah Ahlussunnah ini di apa? Enggak usah lagi dikerjakan, enggak usah lagi dibela, enggak usah lagi disebarluaskan. yang disebar luasan adalah dakwahnya alul batil. Walaupun kita mengikuti satu langkah, dua langkah, tetap juga enggak akan terima. Ini buktinya. Mafhum? Ini buktinya. Dan juga bukti yang lain, perhatikan. Malam sebelum adanya pemilihan umum, besoknya pemilihan umum, malam ini tanya kepada Syekh Nasir Albani, Ali Bilhad sama Abbas Madani. Dari Aljazair telepon langsung. Usaha berhari-hari, berbulan-bulan, enggak pernah tanya bagaimana tentang hukum ikut pemilu, bikin partai. Tapi tinggal satu malam, tinggal besok, toh hari pemilihan umum, malamnya bertelepon. Sudah dinasihati, kalau kamu mati-matian harus masuk ke dalam pemilihan umum, maka pilihlah kelompok yang paling terdekat kepada Islam. Akhirnya apa? Jalan besoknya pagi-pagi mereka pemilihan umum. Qadarullah mereka menang. Setelah menang apa? Di bumi hanguskan oleh militer. Nah itu. Apa itu? Ini sebenarnya dalam kitab itu, dalam kitab apa? Matarikun Nadhar. Matarikun Nadhar yang terus oleh Abdul Malik Ar-Ramadhani Al-Jazairi yang tinggal di Madinah. Jadi usaha berbulan-bulan dalam menyusun partai enggak minta fatwa. Ya kan? Tapi tinggal besoknya, besok coblosan malam ini telepon dari Al-Jazair minta fatwa, masuk enggak masuk. Tinggal besok bagaimana mau masuk? Semua sudah jahit, sudah siap. Ya kan? TPST pas sudah siap semuanya. Mau batal gitu, mana bisa? Besok enggak jadi. Lah. Gimana bisa? Tapi akhirnya apa? Qadarullah diberikan kemenangan oleh Allah SWT dalam usaha batil tadi. Ya kan? Tapi setelah itu apa? Di bumi yang usah oleh militer Aljazair. Ya mungkin juga punya fatwa yang lain. Kalau saya mobil mengatakan dalam pertanyaan, ya kan, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Nasir membolehkan pemilu. Kata saya mobil, ya kan, apakah pertanyaannya apa itu benar? Kata saya mobil, jawabannya yang dohir itu benar, datang dari mereka. Tapi mereka semuanya salah, wajib mereka bertaubat. Baik Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Nasir. Dan enggak ada firman dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk Syekh Nasir supaya membolehkan khusus untuk orang Aljazair. Dari mana dalilnya? Mana dalam ada hadis atau Qur'annya bahwasanya kalian Aljazair boleh pemilih, kalian enggak boleh? Enggak ada. Kata Syekh Mubil, maka wajib bertaubat. Ya kan? Mereka harus bertaubat, kata Syekh Mubil. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan juga Syekh Nasir, tiga orang ini wajib bertaubat. Ini dalam fatwa Syekh Mubil dalam kitabnya Ghurratul Asyrita. Dan dalam kitabnya beliau yang Tuhfatul Mujib juga ada tentang masalah itu. Jadi yang zahir memang benar fatwa datang dari mereka, dari tiga masyayikh tersebut, tapi mereka semuanya salah, wajib bertaubat. Paham ya, Kak? Nah itu. Nah kalau itu, ya kan, semuanya yang ada di muka bumi ini, khususnya di negeri kita ini, ya kan, jangan memperjuangkan perkara itu. Karena perkara tadi dikatakan bahwasanya tawbuti ya. Dan ujungnya enggak akan mendapat kebaikan. Seperti kisahnya ini, kitanya Syekh Jamil Rahman ini, tetap juga masuk, ya kan, ke media ini, inti khabar tadi, tapi ujungnya apa? Juga dihabisi. Enggak dibiarkan hidup di muka bumi, bahkan dakwanya juga dimatikan, dipadamkan habis. Ya kan. Sebagian orangnya dibunuh. Baik. Wadakwalaha Allahu. Dakwah ini miliknya Allah SWT. Jadi awalnya saya jemlah tadi apa? Kalau kita nanti dikucilkan karena tidak masuk dalam intikhabat, mereka akan menghalangi kami dari dakwah. Kata saya mobil, dakwah ini miliknya Allah SWT. Kenapa? Karena Allah yang memiliki kaum muslimin, kaum mu'minin. Innal yudhafi'u anil niyaya. Siapa ayatnya? Nah itu. Allah yang membela orang-orang yang beriman. Jadi dakwah ini miliknya Allah Taala. Falastati'una ayahulu bainana wa baina dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak akan mampu untuk menghalangi antara engkau dan antara dakwah kepada Allah Taala. Jadi kata saya mobil, mereka enggak akan mampu untuk menghalangi engkau dan antara dakwah kepada Allah Taala. Famastata'atil hukumat dawatu sultah ayan tahula banadu'at ilallahi fi Mesir wala fil Yaman wala fi Sudan mastata'at al-hukuma bihamdillahi an tahula banadu'at ilallahi wa banada'wa ilallah fa'adhal ladhi kataptu lahu. Jadi kata saya Mukbil, engkau enggak akan apa, engkau mereka enggak akan menghalangi, enggak akan mampu menghalangi engkau dan menghalangi dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka hukumat, ya kan, mereka memiliki kekuasaan, mereka akan enggak mampu untuk menghalangi antara doa kepada Allah di Mesir, di Yaman, di Sudan. Mereka akan mampu. Hukuman enggak akan mampu, alhamdulillah, ya kan, enggak akan mampu. Akan menghalangi antara doa kepada Allah dan antara dakwah ilallah. Fahadhal ladzi katabtu lahu, dan inilah yang saya tulis, saya jawab untuk beliau Syekh Jamil dalam pertanyaan yang diajukan kepada beliau Syekh Muhammad Syafa, Syekh yang Mukbil. Mahbub ya akhwat. Wa ulal ladzina yaqulun wahabiyya madza ya'nuna bi wahabiyya, dan mereka yang berkata, ya kan, bahwasanya dalam wahabiyya, apa yang mereka maukan dengan wahabiyya? Ana wa tamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka-mereka yang sekarang sering ngoceh bahwasanya mereka itu adalah wahabiyya, wahabiyya, wahabiyya. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin bahwasanya mereka itu adalah ya'nuna annahum tamassakuna bi kitabillah, karena mereka komitmen dengan Kitabullah, berpegang teguh dengan Kitabullah, dengan sunnahnya Rasulullah SAW, itulah yang disebut dengan Wahabiyah. Perhatikan, jadi orang-orang yang digelari dengan Wahabiyah adalah orang-orang yang bersikuku, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa huwa amrun mukhattatun siyasiyun min kibalil atraq wa zaini tahlan wa ulama isu humul ladina wala'u bihadil kalimah. Jadi kalimat Wahabiyah ini adalah amrun mukhattat, perkara yang sudah disetting, perkara politik yang sudah disetting. Min kibalil atraq, ya kan? Min kibali atraq. Yani dari orang-orang yang disebut dengan atraq dan Zaini Dahlan. Zaini Dahlan. Zaini Dahlan ini adalah tokoh sufi yang ada di Mekah dulu. Yang telah dibantah oleh Syekh Muhammad Bashir dari Hindia. Kitabnya adalah Siyanatul Insan An Waswasati Syekh Dahlan. Nah, Siyanatul Insan An Waswasati Syekh Dahlan. Nama adalah Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi. Hadis dari Hindi, dari India. Dan ini ada kisahnya. Ada kisahnya kenapa bikin tulisan seperti itu, ada kisahnya. Disebutkan dalam kitab tersebut. Ya kan? Wa ulama usu, mereka lah yang wala'u bihadil kalimah. Artinya yang mengubarkan kalimat ini. Wa illa fal wahabiyya laisa lahum madhabun illa kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi Wahabiyah pada hakikatnya adalah mereka enggak punya mazhab kecuali kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang sekarang ini mempelajari kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, tiada lain adalah kembali kepada kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan suatu mazhab tertentu. Fal yuqalu inna takhribal ibab al-musayyada 'alal kufur wahabiyatun. Ini pertanyaan. Fal yuqal, apakah dikatakan bahwasanya merusak menghancurkan kubah-kubah yang dimegahkan, dibangun di atas kuburan, apakah ini Wahabiyah? Artinya, kubah yang dibangun di atas kuburan itu dihancurkan, apakah itu karena Wahabiyah atau memang itu karena dalil? Mahfum? Karena apa jawabannya? Karena? Karena dalil. Nah, itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengutus Ali. Ya kan? Ali bilang kepada Abu Hayyaj, ya kan? Maukah kamu utus sebagaimana Rasulullah mengutus saya? Ya ini, an la tadak kabron musyrifan illa sawaitahu walas tim apa wala apa wala suratan illa tamastahu. Jadi janganlah kamu biarkan kuburan itu yang menggunduk kecuali kamu hancurkan, dan janganlah kamu tinggalkan gambar itu yang kamu dapat kecuali kamu hapus. Jadi menghapus gambar bukan karena apa? Tasadudutnya Abu Mas'ud, tasadudutnya Syekh Mukbil. Ya kan? Demikian juga menghancurkan kuburan yang dihancurkan karena dimegahkan bukan karena apa? Wahabiyah. Maka itu perhatikan ya, Ikhwah. Kita digelari dengan gelar keras-keras-keras itu kenapa? Karena sering mengomentari masalah apa? Dakwah lewat televisi. Nah itu. Karena kita mengomentari tentang demokrasi kufur. Karena kita mengatakan apa? Bahwasannya organisasi adalah hizbiyah, bahkan tagutiyah. Karena kita mengatakan apa lagi? Hah? Sekolah tempatnya lu bilang adalah enggak boleh. Nah itu keras, keras, terus keras. Masya Allah. Padahal kita ini adalah termasuk orang-orang yang apa banyak perkara-perkara yang kita enggak mampu melakukan. Padahal apa? Padahal mampu. Tapi apa? Enggak sempat melakukan. Karena apa? Karena banyaknya perkara yang menghalangi kita. Nah itu perhatikan. Jadi takhribul kibab al-musayyada ala al-kubur al-wahabiyah. La. Nabi SAW amar Ali bin Abi Talib alla yadak kubran musrifan illa sawahu. Wala suratan illa tamasara wa muslim. Jadi menghancurkan kuburan yang dibangun itu bukan Wahabiyah. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi SAW memerintah Ali bin Abi Talib. Janganlah membiarkan kuburan yang menghuduk kecuali diratakan. Dan janganlah membiarkan gambar kecuali di hapus. Ini ada riwayat yang muslimah. Kalau itu ketika antum beli sampo, gambarnya ada gambar betina dan semisalnya itu, maka harus digosok-gosokkan dulu ke dinding dan semisalnya, baru itu namanya apa? Menunaikan hadis ini. Mabum? Biasanya umahat sering beli sabun, beli sampo dan semisalnya gambarnya apa? Gambar menungso. Yang wayo aja di gambar situ. Ini harusnya apa? Harus dihapus. Kenapa? Karena seperti ini. Allah tidak suratan illa Thomas Taha. Soal kamu hapus. Mabum. Antum ternyata beri hari-hari. Istri-istri kita beli hari-hari sabun, macam-macam odol, dan macam-macam itu semuanya ada gambarnya. Nah ini harus dihapus. Kecuali perkara yang mungkin sulit. Jadi ketika antum beli, atau istri antum beli, bawa ke rumah, sabun, dan semisalnya itu, ini dihapus. Jangan dibiarkan di kamar mandi, ataupun di rumah dibiarkan. Tapi dihapus. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, pada Ali bin Abi Thalib ala tadak kubrun musliman illa sawaitahu. Semua di sini dibawakan pada maknanya ala yadak kubrun musliman illa sawahu wala suran illa tamasaha rawahu Muslim. Jadi Rasulullah SAW mengutus Ali. Ali bilang kepada Abu Al-Ayyad, maukah aku utus atas apa yang telah Rasulullah mengutus saya, yaitu jangan kau biarkan kuburan yang guduk kecuali kamu ratakan, jangan kau biarkan gambar kecuali kamu hapus. Mabum. Jadi ketika untuk menghapus gambar atau membawa palu, membawa martil untuk palu televisi itu adalah perkara yang Rasulullah perintahkan, bukan Wahabiyah. Mabum? Jadi kalau punya televisi di rumah atau palu, langsung ini adalah bukan Wahabiyah, tapi apa? Rasulullah yang menyuruh. Atau untuk bawa ke belakang, kemudian untuk tarangan ayam. Nah, ya kan? Itu juga termasuk apa? Termasuk perintah dari Rasulullah SAW untuk menghancurkan hal-hal tadi. Maka kalau itu enggak tilfas lah yang bagi ila kas ala ila pas, kata saya mobil. Televisi itu enggak lagi sepatunya kecuali apa? Kecuali kampak. Dulu saya beri saya katakan dari Ganco, ternyata apa? Didahului saya mobil. Saya enggak pernah baca fatwanya beliau. Ya kan? Saya bilang televisi itu di Ganco. Kalau enggak dibikin tarangan ayam. Ternyata juga saya mobil sudah berkali-kali ngomong seperti itu. Taib. Wa qala Allah wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida inni anhakum andalik rawahu Muslim min hadis Jundub radhiyallahu anhu. Sungguh Rasulullah berkata, ala nah, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai, dan orang-orang salam mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ketahuilah maka jangan kalian, wahai umatku, menjadikan kuburan untuk tempat ibadah. Aku melarang kalian dari perbuatan itu. Jadi kalau sekarang ini kuburan dibangun di dalamnya, apa dibikin untuk masjid dan semisalnya, nah ini adalah enggak benar. Sekarang banyak kuburan diangkat, dipindah, kemudian dibangun masjid. Ini juga enggak benar. Walaupun kuburnya sudah dihilangkan. Kenapa? Karena enggak boleh hukumnya. Kecuali kuburan yang dulu Rasulullah membongkar di Madinah awal kali membuat masjid. Ini adalah kuburannya musyrikin. Bukan kuburannya kaum muslimin. Lagi ada larangan. Apalagi kuburan ini ditaruh dalam masjid. Maka enggak boleh. Maka kalau itu ketika dulu kuburannya, maka masjidnya harus dihancurkan. Ketika dulu masjidnya, maka kuburannya harus dipindahkan. Ini peraturan yang datang dari syariat Islam. ya kan? Maka itu bukan Wahabiyah. Semata-mata menghancurkan kuburan yang dimegahkan, katanya apa? Itu kelakuannya Wahabiyah. La ilaha illallah. Padahal ini adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhudhu qubur abyai masajida. Rasulullah SAW juga bersabda, la'natullah 'alal yahud, Allah melaknat pada Yahud dan Nasara. Mereka menjadikan kuburnya para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yubna 'alal qubur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah janganlah dibangun di atas kuburan. Wala tujassas, jangan di kapur. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam agama bisa muslim fitaswiyatil kubur, dan juga Rasulullah SAW memerintah sebagai dalam saya muslim untuk meratakan kuburan. Jadi kuburan enggak boleh dibangun di atasnya sesuatu apapun. Mafhum? Nah, ini bahkan sebagaimana pertanyaan sawakan Allah Ta'ala bahwasanya kuburan itu enggak boleh ditanami tanaman. Nah, enggak boleh ditanami tanaman. Sekarang di Indonesia semua kuburan ditanami apa? Kembang apa? Kembang kamboja. Aiku. Nah, kalau sudah kuburan langsung tanami tanaman. Dibangun dulu, setelah itu ditanami tanaman. Kemudian untuk tempat apa? Rekreasi dan yang semisalnya. Dan bunganya nanti ketika musim tertentu dijual jual mahal. Nah itu. Kalau kita ya kan, kalau kita potong tanaman itu apa ya? Wahabiyah. Lah Wahabiyah gimana? Sawakan dan kitabnya Sal Jarar, enggak boleh menanami tanaman dalam kuburan. Antum tahu di Pajeran itu? Kalau kita ke Pajeran kan kita sebelah kanan kiri itu apa banyak tanaman jati di kuburan. Nah, di sekian dulu banyak tanaman juga jati, berarti potongnya semuanya. Wa adzan inna nahya nasi ay yad'u ghairallah wahabiyah. Wa ayyukal, dan dikatakan wa ayyukal Inna nahya nasi ayyadu ghairallah wahabiyah. Dan juga dikatakan bahwasanya larangan terhadap manusia supaya mereka jangan menyeru selain Allah. Apakah wahabiyah? Dakwah kepada selain Allah dikatakan wahabiyah. Lah kok bisa? Kamu jangan berdoa kepada yang dikubur. Wahabiyah. Lah kok iso jawab ini? Gampang kan? Keras. Jangan dakwah melalui televisi, keras. Bukan jawabnya, dalilnya mana? Enggak ada jawabannya, keras. Jawabannya apa? Keras. Kayak orang dungu. Kita larang jangan dakwah melalui televisi, jawabnya apa? Keras. Loh kok iso lho, piye televisi itu gambar. Gambar wajib dihancurkan, terus piye. Ada di sana saben bas, sesudah apa hujan. La ilaha illallah. Kayak turun dari langit, wahyu berupa saben bas. Wahyu berupa sesudah apa hujan, wahyu berupa saben manusaimin. Itu. Kita ini suruh memilih, ya kan? Memilih nabi atau memilih selain nabi? Rasulullah SAW, ya kan? Terus ke muka bumi adalah farqun bainan nas. Beliau pembeda antara manusia. Pemecah antara manusia. Ya kan? Yang enggak menerima beliau adalah dari kalangan kufar, munafikin, dan yang menerima beliau dari kalangan kaum mukminin. Kita hanya menerima Rasulullah SAW. Dalam masalah apa? Gambar bernyawa. Tapi jawabannya apa nanti? Keras. Ya, seperti itu. Cuma mereka enggak bilang kita ini Wahabiyah. Kenapa? Karena mereka juga Wahabiyah. Jadi enggak mungkin bilang kalian Wahabiyah. Mana bilang kayak gitu? Kenapa? Karena sama-sama Wahabiyahnya. Jadinya apa? Keras. Nah, itu. Mana mungkin mereka kalian Wahabiyah? Mana bilang Wahabiyah? Bilangnya apa? Keras. Kenapa? Karena sama-sama Wahabiyah. Anti bid'ah, anti syirik. Tapi dalam perkara ini mereka lagi senang. Kita digelari apa? Keras. Masalahnya besar. Kalau enggak ada apa-apa kayak ini, mandoratnya besar. Abum, gimana Pak Dadang? Naam atau enggak? Baik. Wallahu azza wa jalla yaqul fi kitabil karim wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk. Ini Quran. Wala tad'u min dunillahi ma. Ma ini umum. Sapa wae, menungso, watu, ya kan? Malaikat, nabi, semua selain Allah masuk dalam kalimat ma ini. Jangan kalian seru dari selain Allah apa saja yang enggak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan juga enggak bisa memberikan madarat. Yang dikubur ini mana bisa madaratkan? Bisa memberikan manfaat bagaimana bisa? Mau dikubur kan. Bisa mati, ya kan? Enggak dengar enggak apa. Wa yaqul subhanahu wa ta'ala, "Faman adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'a'im ghafilun." Faman adallu? Ini enggak ada orang yang lebih sesat dari orang yang menyeru dari selain Allah, man la yastajibu, man sapa wae yang enggak akan mampu mengijabai bagi si penyeru sampai hari kiamat. Sampai kiamat enggak iso mengijabai. Sapa wae selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang mereka seru tadi adalah lalai, enggak pernah terasa. Wahum andu'ahim ghafilun. Mereka enggak terasa kalau diseru. Wa idza hasyara an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'adatim kafirin. Dan nanti ketika pada hari kiamat mereka dikumpulkan, ya kan? Mereka tadi yang diseru dari selain Allah menjadi musuh mereka. Dan ingkar terhadap ibadah mereka kepada orang-orang yang tadi diseru. Batu, kuburan, atau yang lainnya bintang, ya, matahari, nabi, orang soleh, dan yang lain semuanya adalah masuk dalam ayat ini. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Enggak mampu mengijabai bagi penyerunya sampai hari kiamat. Kayak gini Wahabi ya, ini Quran. Dibaca oleh mereka, dihafal. Dilombakan, yang menang dapat tadi apa? Umroh. Ya kan? Dan sekarang ini, ya kan, ada himbauan dari Polri. Siapa yang hafal Al-Quran, ya kan, dapat hadiah jadi polisi. Nah, kemarin Bu Polsek, apa, Bu, buka Polsek. Berapa hari ini buka Polsek, Kapolseknya perempuan, namanya Vera. Ya kan, datang ke Dusun Bakti. Di antaranya apa? Menawarkan, ya kan, siapa yang hafal Al-Quran, boleh mencalonkan jadi Polri, jadi polisi. Abdul Ahad, anak saya enggak boleh Pak, walaupun diberi hadiah jadi polisi. Kenapa kok enggak boleh? Karena nanti banyak melanggar agama. Demikian bilang Abdul Ahad kepada Bu Vera tadi. Itu Kapolsek Bu Vera. Dan juga camatnya juga Bu siapa gitu. Datang ke Dusun Bakti. Setelah itu beberapa hari selanjutnya datang Polres. Datang juga beruntun, datang terus berkali-kali datang dari Kapolresnya, orangnya, bawahan Kapolres, Kapolsek, camat, wes, MUI, ya kan? Itu berkali-kali enggak terhitung datang. Semuanya minta digambar. Gambar bersama, semuanya ditolak. Semuanya datang itu minta digambar bersama, semuanya ditolak. Datangkan hadisnya, ini hadisnya Rasulullah. Ini hadisnya Nabi kita Bu, hadis Nabi kita Pak, gimana? Sekali ini saja dan yang paling terakhir, walaupun sekali dari enggak boleh. Nah, kalau gambar masjidnya boleh, gambarnya boleh. Nah, silakan, tapi jangan gambar orangnya. Nah, kan? Itu berkali-kali datang, bukan sekali. Kalau kita bilang 10 kali lebih, berkali-kali datang. Ngajak pemilu dan macam-macam. Kalau kita ikut pemilu, Pak, kita akan tengkar dengan kawan kita di sini. Kenapa? Karena nanti milih ini, ini milih partai yang lain, artinya kita gaduh di sini. Gitu. Jadi sekarang Bapak Pak senang kalau kita gaduh di sini. Gitu. Gara-gara Bapak mengajukan supaya kita ikut pemilu. Nah, akhirnya nggak bisa jawab. Ada yang bilang, ya kan, tanya sama Abdul Ahad, Bapak senang apakah pemilu itu wajib? Jawabnya wajib. Yang dulu saya tahu Pak ketika saya sekolah, ya kan, mungkin karena ilmu saya masih sedikit, dulu itu cuma hak bukan kewajiban. Nah, gitu. Dan ini berkali-kali, perhatikan. Yang jadi heran kenapa kok senangnya dengan gambar, kok gandrungnya dengan gambar lho perkara apa? Oh, bertamu ya bertamu, ya kan, ya dan bawa sarung, bawa telur, bawa mie, bawa gula memang, bawa beras, ya benar, tapi kenapa kok kemudian harus minta balasan apa gam? Gambar, lu gambar kan gue apa? Uangnya orang ganteng ngerau apa? Tapi gue apa? Ayo gak ambil, gak tahu untuk apa. Gak tahu untuk apa. Salafi mungkin. Berkali-kali seperti itu. Ya kan? Jadi Allah antum gak percaya, tanya saya telepon sama Pak Ari atau yang lain. Baik. Jadi, demikian, karena isu dan berita yang sangat banyak miring seperti itu. Bahkan, saya mobil ini pernah ditetangi wartawan langsung dari Inggris. Wartawan langsung dari Inggris. Tanya-tanya tentang macam-macam, ya latihan senjata, ya ini, ya itu, macam-macam. Wartawan. Dan kafir dia. Kafir. Disuruh saya mobil, kenapa kamu gak ikut, kamu gak masuk Islam? Saya masih mempelajari, katanya. Masih bahas. Sudah berapa lama kamu tahu nih? Sekian tahun, berapa tahun nih? Masa bahas tentang Islam, sekian tahun belum, kamu gak paham. Gitu. Nah itu, kafir dia. Jadi wartawan kafir dari Inggris. Kata saya mobil, tapi saya yakin dia ini adalah Intel. Jasus. Tapi, ayu kalu in akhdal harus wal azaim miman kanat alaihi wahabiyah. Sekarang apakah dikatakan bahwasanya mengambil jimat-jimat, ya kan, yang dipakai oleh seseorang, apakah termasuk wahabiyah? Saya mobil menganjurkan bagaimana kalau kita mengambil apa itu jimat yang dikalungkan di sini atau di sini. Kata saya mobil, kalau anak kecil gini aja, antum kasih bonbon atau apa atau duit biar dia nggak tahu, seneng gunting aja gitu. Mabum? Nah itu anjuran saya mobil, caranya seperti itu. Anak kecil itu tuh dari bisain, jadi ya, dikasih sesuatu biar nggak apa, biar nggak dia terasa, langsung gunting aja, udah gunting. Iya, tapi kan kita sudah melakukan. Baik. Dikatakan la, bukan Wahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an hadza. Nabi sallallahu melarang dari ini semuanya. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala wa la in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Qul afara'aytum man ta'buduna min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Waladil ala hadza mutakatsira. Jadi, jika engkau tanya kepada wahai Muhammad kepada mereka, ini kufar Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab Allah. Nah, bagaimana pendapat kalian? Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapat kalian? Nah, apa yang kalian suruh dari selain Allah? Akhbirni, akhbiruni. Kasih tahu kami. Kasih tahu saya. Nah, kata Allah mengajari nabinya. Kasih tahu saya. Apa yang kalian seru dari selain Allah? Ya kan, apa-apa yang seru itu? Jika Allah mengingin saya suatu madarat, apakah yang kalian seru itu mampu untuk menyingkap madarat dari saya? Yang telah diberikan oleh Allah kepada saya. Atau jika Allah itu menginginkan kepada aku suatu rahmat, apakah mereka mampu menahan rahmatnya Allah? Enggak mampu. Ya kan? Jadi oleh itu bahwasanya masang jimat, katanya dimitolak bala, atau membawa manfaat, ini semuanya adalah omong kosong. Dan itu bukan wahabiyah. Ya kan? Bukan wahabiyah. Itu karena anjuran Allah subhanahu wa ta'ala. Waladil ala hadza mutakasir, dan dalil-dalil atas perkara ini sangat banyak sekali. Lakin a'ajim masakin rubama yu'darun. Tapi orang-orang ajam itu orang-orang yang miskin. Yani miskin ilmu, miskin pemahaman, miskin akal. Nah, rubama yu'darun, bisa saja kadang mereka itu diberi uzur. Yani yang menggantungkan diri kepada selain Allah itu, ya kan, karena mereka orang-orang ajam, kadang enggak paham bahasa Arab, enggak paham apa-apa. Ya bisa juga dikatakan kadang-kadang apa, ma'adur rubbama yu'darun, bisa jadi diberi udhur, kata sang mubil. Lakin hadal muflis aladhi yadabu wa yagudu torf wa yakul nahnu munujahidu suyu iya la syirik. Wa Nabi SAW jahada hada wa hada azala syirik wa jahadal kufar wa yambagi anna jema'a ben hada wa hada. Lakin hadal muflis, akan tapi ini si muflis dari kalangan ikhwan muslimin ini yang dia pergi wayaghru tarfarnya apa, dan pejam mata. Tarf itu mata. Ini yang orang yang bangkrut ini pergi untuk jihad, sedangkan dia yaghru tarf apa ya, pejam mata. Merem wae, dan dia bilang kami jihad melawan komunis, bukan syirik, katanya. Bukan melawan syirik. Kami jihad melawan komunis, bukan melawan syirik. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, berjihad melawan ini dan melawan ini ya Pak, melawan komunis bukan melawan syirik, menghilangkan syirik dan jihad melawan kufar ini. Maka sepatutnya kita menggabungkan antara ini dan ini. Suyu'i juga kita singkirkan, syirik yang ada di Afghanistan juga harus kita apa? Kita jelaskan kepada mereka supaya mereka meninggalkan syirik. Mafhum di situ? Nah, itu. Maka dengan demikian juga seperti pejuang-pejuang Indonesia yang sekarang ini mungkin memperjuangkan melawan komunis, ya kan, jangan sampai ada lagi komunis di Indonesia, benar, tapi juga selain itu juga banyak harus juga di dijelaskan supaya jangan ada di negeri ini, jangan komunis terus diuber-uber, karena dulu itu telah dibendung oleh Soeharto dan kawan-kawannya, jangan sampai masuk lagi. Ternyata apa? Selain komunis juga apa? Banyak juga harus dijelaskan. Mabum. Demikian juga terkait dalam masalah dakwah salafiyah ini, melawan semua sisi kemungkaran. Fal aham sumal aham. Ini seharusnya seperti itu. Mabum. Jangan kemudian cuma samping perkataannya saja yang penting akidahnya. Manhaj, wis enggak apa-apa. Agak-agak gini-gini enggak apa-apa. Nah, enggak benar. Ya kan? Karena manhaj dengan akidah enggak bisa dipisahkan. Mabum. Nah, itu tayyib salam itu kita cukupkan dan kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.